sacramu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sekali lagi yang luar biasa.